بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita yaitu qiraah terhadap kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan, yang di mana kita telah sampai kepada surat Al-Baqarah 142 sampai 143. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita baca firman Allah, wa maja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ir rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang dahulu engkau menghadap kepadanya. Ya, telah lalu bahwasanya khilaf di antara para ulama yang dimaksud daripada kiblat di sini apakah Baitul Maqdis ataupun Mekkah. Ala kulli hal, illa lina'lama, kecuali untuk kita ketahui. Dan telah lalu pada pertemuan kita sebelumnya telah kami sampaikan ilmu di sini. Ulama pun berbeda pendapat yang dimaksud dengan ilmu illa lina'lam. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa yang dimaksud dengan ilmu dalam ayat ini? Aman yadhkur. Aman. At. Apa yang dimaksud dengan ilmu dalam ayat ini? Baik, alal qaul muallif. Tidak perlu disebut khilaf yang sudah kami sampaikan, namun menurut penyusun sudah kita baca. Iban. Dilihat di kitabnya. Dilihat di kitabnya. Indakum kitab. Hisham. Ujian. Ammar. Ammar tak punya kitab. Besok beli insyaAllah ya. InsyaAllah. Baik, andak. Ujian untuk apa? Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah kaitannya dengan as-sawab wal iqab. Artinya Allah Azza wa Jal, bukan Allah tidak mengetahui secara zahir daripada ayat, ya penting ini ya, penting kita fahami karena sebagian orang akan menyerang kita ketika kita salah dalam mentafsirkan illa lina'lama. Ketika Anda maknai ilmu di sini bahwasanya Allah tidak tahu, khatir ya, sangat berbahaya. Inilah pentingnya ta'allum dan tafaqquh fid din ya. Pentingnya kita belajar duduk ya, mempelajari dari kitab per kitab ya. Maka Allah Subhanahu wa taala seolah-olah di sini membedakan antara keumuman ilmu yang dimiliki oleh Allah. Allah la yakhfa alaihi syai ya. Tidak tertutupi apapun yang ada di bumi ini ataupun di langit. Bahkan segala sesuatu, fulan tempatnya di neraka, fulan tempatnya di surga, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Namun ketika itu kaitannya dengan as-sawab wal iqab ya, Allah serahkan kepada mereka manusia. Hah, ini loh. Sehingga kita tahu mana di antara kalian yang berhak mendapatkan pahala dan yang berhak untuk mendapatkan balasan. Ya, ini adalah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Balasan untuk mereka. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus dalam rangka menegakkan hujjah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi yang menyatakan ketika Allah tahu kenapa ya. Kenapa kita dijadikan untuk orang yang jelek? Ya, tidak ada hujjah lagi. Maka terkait dengan hal ini diserahkan kepada manusia. Ala kulli hal. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah 'inda qawlihi wa in kanat, itu kelanjutan dari firman Allah, illa lina'lama man yattabi'ir rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai, yaitu untuk kita ketahui siapa yang betul-betul jujur di dalam mengikuti hadza nabiyul karim, nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan siapa yang berbalik arah ya. Sebagaimana telah lalu kami sampaikan bahwasanya banyak di antara kaum muslimin yang murtad karena sebab itu ya. Sehingga diketahui siapa yang betul-betul jujur di dalam keimanannya. Wa in kanat ya, ay sarfuka anha, walaupun ya, yaitu ketika engkau memalingkan kiblatmu ya dari arah sebelumnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian dipalingkan, dibalikkan menuju ke arah Baitullah. Wa in kanat la kabiratan, itu adalah perkara yang besar, perkara yang berat, ay syaqah, bukan perkara yang ringan. Karena dia telah meyakini dari sebelum-sebelumnya, apalagi mereka-mereka yang dahulunya berada di atas keyakinan Yahud ya, mereka betul-betul mengagungkan Baitul Maqdis. Maka sebagian mereka pun berat ya. Wa in kanat lakabiratan illa ala alladzina hadallah ya, kecuali bagi mereka-mereka yang diberikan hidayah ya. Hakadha ya, berat ya. Namun ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata berat. Ketika Allah menyatakan demikian, sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah menyatakan demikian, sami'na wa ata'na. Ketika Allah melarang demikian, sami'na wa ata'na. Ketika Rasul menyatakan demikian, tetap kita katakan saya dengar dan saya mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Wah kata, artinya mereka yang mendapatkan hidayah tidak ada kata berat. Ya. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah itu taufiq, illalladzina hadallah. Yaitu hidayah berupa taufik dari Allah, kesepakatan berupa kemudahan dari Allah untuk dia berbuat, beramal ya. Karena hidayah sebagaimana sering kami sampaikan terbagi menjadi dua. Ada hidayah itu taufik yang ini hanya diberikan kepada mereka-mereka yang betul-betul jujur dalam keimanannya. Ada hidayah yang disebut dengan dilalah wal irsyad, yaitu kaitannya dengan penjelasan-penjelasan. Namun bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah taufiq minallah subhanahu wa ta'ala. Qala fa'arafu bidzalika ni'mat Allah 'alaihim. Maka mereka ahlul iman yang sholat bersama kaum muslimin pada saat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan kemudian diperintahkan untuk membalikkan arah ke Baitullah Al-Haram, mereka tahu ya, fa'arafu bidzalika ni'mat Allah 'alaihim. Mereka tahu besarnya nilai hidayah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maka sekali lagi, al-hidayah amat sangat mahal ya, amat sangat mahal nilainya, amat sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal. Maka manusia ketika diberikan hidayah, maka seharusnya bagi mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, utamanya hidayah untuk berpegang di atas i'tiqad, keyakinan yang selamat, di atas Islam yang benar, di atas sunnah, di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Al-Imam Mujahid rahimahullah, beliau pernah menyatakan, ma adri ayyu ni'mataini a'zam alayya. Aku tidak tahu nikmat yang mana yang lebih besar bagiku, an hadani lil Islam au afani min al ahwa. Mana yang lebih besar dari dua perkara ini? Imma Allah memberikan hidayah kepadaku di atas keislaman, ya, kekokohan, ketetapan, ketepatan di dalam Islam, atau Allah menyelamatkan aku dari hawa nafsu, hawa nafsu. Dua nikmat yang besar, ya, amat sangat mahal nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ni'am kathirah, nikmat itu sangat banyak, ya. Dan tidak bosan-bosannya para khutaba, mereka para khatib, para syuyukh, para masyayikh, begitu juga para duat, para da'i, mereka mengingatkan senantiasa. Hampir di dalam setiap majlis ilmu, atau hampir di dalam setiap khutbah, hampir di dalam setiap jalsah diingatkan, ya, untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmatnya. Karena akibatnya ketika kita tidak mau bersyukur atas nikmat tersebut adalah azab, adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang kathirun minan nas, banyak di antara manusia yang tidak sadar bahwasanya dirinya diberikan nikmat oleh Allah. Fakafaru bi an'umillah, kemudian mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teringat kepada kaum Nuh alaihi salam, diceritakan bahwasanya mereka diberikan hujan atau diberikan air yang melimpah. Karena melimpahnya air, ya, hujan yang terus dari atas dan dari bawah, ya, kenikmatan yang luar biasa. Namun mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka tidak mau taat kepada Nabi yang diutus oleh Allah. Maka Allah pun turunkan azab kepada mereka. Ya. Dikatakan karena suburnya selama satu tahun dua kali mereka menuai. Ya. Dua kali dalam setahun mereka menuai. Menuai hasil daripada cocok tanam mereka. Namun mimma khati'atihim, karena kesalahan mereka, karena kufurnya mereka dengan nikmat Allah Azza wa Jal, ughriku, mereka ditenggelamkan. Ditenggelamkan oleh Allah. Yang sebelumnya air itu ditahan, kemudian diberikan dengan tanpa batas, ughriku, jasad mereka ditenggelamkan. Wa udkhilu naron, dan arwah-arwah mereka dimasukkan oleh Allah ke neraka. Walam yajidu min dunillahi ansara, kemudian mereka tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan penolong dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Kesalahan mereka dan kufurnya mereka terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, barakallahu fikum, nikmat Allah ini amat sangat besar nilainya, sehingga sedemikian keras azab Allah diberikan kepada mereka karena tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Nas'alullah as-salama. Ya. Maka hati-hati, hati-hati ketika nikmat sudah dicabut. Subhanallah, termasuk sebagaimana sering kami ingatkan, dicabutnya ilmu di tengah-tengah kita, ini adalah azab. Bentuk azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka tidak mau bersyukur, karena mereka kufur terhadap nikmat ini. Diberikan ilmu, diberikan orang-orang yang bisa menyampaikan ilmu di tengah-tengah kita, mereka pun berpaling. Ya, banyak di antara kita berpaling. Ini menunjukkan apa? Tidak bersyukurnya terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun memberikan balasan, memberikan ujian kepada mereka-mereka yang baik. Ujian dan balasan uqubah bagi mereka-mereka yang memang betul-betul berpaling dari jalan ilmu ini dengan dicabut satu persatu, satu persatu. Terkadang mereka tidak sadar, disibukkan dengan urusan dunianya dari talabul ilm, mereka tidak sadar itu bagian daripada uqubah, bagian daripada apa? Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka berpaling dari jalan ilmu ini. Ya, ini nikmat. Maka nikmat yang terbesar adalah an hadana lil Islam, kita diberikan hidayah di dalam Islam, dan itu barakallahu fikum tidak terlepas dari tafaqquh fid din, tidak terlepas dari talabul ilm. Ini nikmat yang paling besar. Maka mereka pun tahu kadar ini. Orang yang bersama Nabi SAW, mereka mengagungkan kadar ini sehingga mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syakaru wa aqarru lahu bil ihsan, maka mereka pun bersyukur. Nah, ini seharusnya. Seharusnya mukmin bersyukur. Seorang mukmin imma dia syakir, imma dia sabir. Ya. Bersyukur atas nikmat yang diberikan apapun bentuknya. Ya. Dan bersabar ketika dia diberikan ujian. Ya. Wa aqarru lahu bil ihsan, dan ditetapkan untuknya dengan al ihsan, dengan kebaikan. Haitsu wajjahahum ila hadzal baitil azim, ketika mereka diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membalikkan kiblatnya ke hadzal bait al-azim, ke Baitullah al-Haram yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi assalam. Alladhi fadluhu ala sa'iril ard, yang memiliki kemuliaan dari seluruh tempat yang ada di bunga bumi ini. La syak, ya, tidak diragukan lagi. Oleh karenanya sebaik-baik sholat adalah sholat di tanah haram, ya, tanah yang ada padanya Baitullah al-Haram. Ala sa'iril ard, dari seluruh tempat yang ada di muka bumi ini. Wa ja'ala qasduhu ruknan min arkanil Islam, yang kemudian di Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia memaksudkan kepadanya sebagai menunaikan rukun Islam mereka, yaitu menunaikan apa? Ibadah haji. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Baitullah, di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa idh ja'alna al-baita mathabatan linnas, ketika kami jadikan al-bait, yaitu Baitul Haram, al-Ka'bah al-Musharrafah, sebagai tempat yang punya harga, punya nilai di tengah-tengah manusia, yang kemudian Allah jadikan tempat tersebut untuk berkumpulnya kaum muslimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menunaikan ibadah ke Baitullahil Haram. Ada yang tahu dalilnya? Hah? Bahwasanya Allah menjadikan ibadah di tempat tersebut sebagai rukun. Naam, andaman man yadhkur ad-dalil. Farid at. Nah, belakangnya Farid. Adnan. Ammar. Danis, mana Danis? Hisham. Dalilnya. Yang tahu angkat tangan. Baik, hadis Ibnu Umar. Naam, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Dijawab oleh akhuna Ammar. Ya. Hadis Ibnu Umar sudah disebutkan, buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Ya. Kemudian disebutkan di antaranya menunaikan ibadah haji ke Baitullah al-Haram. Dalil yang lain ada di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat yang lain. Endaman. Naam, siapa? Arman. Hat. Wa addin. Irfa' sautak yang keras. Wa addin. Man yukmil? Adnan. Yang keras, yang keras. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ya. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyerukan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Di mana mereka berdatangan, ya'tuka rijalan, ada yang berdatangan dengan berjalan kaki, wa 'ala kulli dhamirin, ada yang menaiki unta-unta yang kurus. Ya'tuna min kulli fajjin 'amiq. Mereka datang dari berbagai macam penjuru yang amat sangat jauh. Maka dari ini semua, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jal telah menjadikan Mekkah Baitullahil Haram sebagai maksud dari seluruh kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji di sana. Naam. Qala wa hadiman lidzunubi wal azam. Begitu juga dengan menunaikan rukun Islam tersebut akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ada yang tahu dalilnya? Andaman. Abul Harith. Tapi yang lain dalilnya, ibadah haji menghapus, menghancurkan dosa-dosa yang ada. Disebutkan di dalam hadis yang datangnya dari Amr bin As radhiyallahu an, hadis yang panjang, Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Ama alimta?" Ya. Tidakkah engkau tahu, "Annal Islam yahdim ma kana qablah." Islam itu menghapus dosa-dosa sebelum Islam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa annal hijrata," dan hijrah itu yahdim atau tahdim ma kana qablah, menghancurkan atau menghapus dosa-dosa sebelum dia berhijrah. Wa annal hajja, dan ibadah haji yahdim ma kana qablahu, ibadah haji juga menghapus dosa-dosa sebelum dia menunaikan ibadah haji. Luar biasa ya, sebagai penghapus dosa. Dipertegas lagi dalam hadis yang lain. Ah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang angkat tangannya. Hadis yang lain. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ya, "Man hajja." Nah, siapa yang melanjutkan? "Man hajja falam." Hah? Nggak ada yang ingat? "Man hajja falam yarfus walam yafsuk." Ya. Gimana lanjutannya? Endak. Nggak tahu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji kemudian dia tidak berbuat keji, ya, tidak berbuat kefasikan, raja'a ka yaumi waladathu ummu, dia akan kembali lagi sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Artinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Nah, ini dalilnya. Qala wali hadza khaffa alaihim dzalik. Oleh karenanya, ketika demikian keadaannya, ya, orang yang mendapatkan hidayah ini ringan bagi mereka untuk melakukan perpindahan kiblat, ya. Kenapa? Karena mereka telah diberikan hidayah oleh Allah. Mudah bagi mereka untuk melakukan perintah Allah. Terkhusus, terlebih lagi Allah telah menjadikan Baitullah adalah tempat sebagai yang dimuliakan oleh manusia, mazhabatan linnas wa amnan, dan tempat yang paling aman. Ya. Maka mudah bagi mereka, khaffa alaihim dzalik wa syaqqa ala man siwahum, dan berat bagi orang-orang yang tidak jujur di dalam keimanannya. Wa hakadha. Ya. Qala thumma qala ta'ala. Kemudian selanjutnya, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, ya. Tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Nah, telah lalu ayat ini insyaallah kemarin sudah kita sampaikan. Sebabnya karena mereka yang ikut dalam sholat tersebut, kemudian mereka berpindah bareng-bareng ketika menghadap Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Mereka pun bertanya-tanya, bagaimana ikhwanuna, bagaimana saudara-saudara kami, alladzina kanu ma'ana, yang mereka dahulu bersama kami, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian selama kalian berada pada jalannya. Tidak menyelisihi jalan Allah Subhanahu wa taala. Ai ma yanbaghi lahu wa la yaliku bihi ta'ala. Bal huwa minal mumtani'at 'alayh. yaitu maknanya tidak seharusnya bagi Allah dan tidak boleh bagi Allah, bahkan ini termasuk perkara yang dilarang bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang melarang itu untuk dirinya. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma kana Allah," maka tidak boleh bagi Allah. Tidak seharusnya. Ya, Allah sendiri yang melarang. Bukan manusia. Allah melakukan apa saja. Ya. Melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendaki. La tas'al amma yaf'al. Ya. Jangan kau tanya atas apa yang dikerjakan Allah. Dan hakikatnya mereka yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak seharusnya bagi Allah, bahkan termasuk perkara yang dilarang oleh Allah sendiri, untuk menyanyiakan keimanan seseorang. Ya. Fa akhbara annahu mumtani'un 'alayhi wa mustahilun an yudhayya imanakum. Maka Allah memberitakan bahwasanya tidak boleh baginya dan mustahil untuk menyia-nyiakan, untuk membuang keimanan yang dilakukan oleh sebagian mereka yang mungkin telah mendahului kita atau yang mendahului mereka. Ya. Wa fi hadza bisyaratun 'azimah. Maka pada potongan ayat ini kata beliau terdapat bisyaratun 'azimah, sebuah kabar gembira yang besar, liman manallahu 'alaihim bil Islam wal iman, kepada siapa yang telah diberikan hidayah, diberikan nikmat oleh Allah berupa hidayah Islam dan juga berupa hidayah al-iman. Ini nikmat yang besar. Oleh karenanya di antara bentuk pengakuan terhadap nikmat tersebut, Imam Mujahid menyatakan ucapan yang telah kami sampaikan tadi. Mana yang lebih besar? Nikmat kami diberikan hidayah atau dijauhkan dari hawa nafsu? Bi anna Allah sayahfad 'alaihim. Bi anna Allah sayahfad 'alaihim imanuhum. Fala yudhayyi'ahu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam ayat ini untuk menjaga mereka, untuk menjaga keimanan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Artinya di sini barakallahu fikum terdapat isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka orang-orang yang beriman dari penyelewengan. Dari apa? Dari penyelewengan. Qala wa hifdhuhu naw'an. Nah, ini akan dijelaskan bagaimana bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala, bentuk pemeliharaan Allah terhadap ahlul iman atas keimanan-keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau ada dua bentuk penjagaan Allah terhadap ahlul iman, terhadap keimanan orang-orang yang beriman, ada dua bagian. Qala hifdzun 'anil dhaya' wal butlan bi'ismatihi lahum 'an kulli mufsidin wa muzilin lah wa munqisin minal mihanil muqliqah wal ahwa' saddah. Yang pertama kata beliau, bentuk penjagaan Allah terhadap ahlul iman itu Allah menjaga mereka dari dhoya, dari perkara yang sia-sia. Ya, dari perkara yang sia-sia. Wal butlan, dari perkara-perkara yang batil. Dengan apa? Bi'ismatihi. Dengan penjagaan Allah untuk mereka, orang-orang yang beriman, dari segala macam perkara yang merusak, merusak keimanannya. Dan perkara-perkara yang menghapus keimanannya, menghilangkan keimanannya, dijaga oleh Allah. Begitu juga Allah menjaga dari sesuatu yang munqis, minal mihanil muqliqah, yang akan mengurangi, ya, perkara yang mengurangi keimanan seseorang karena sebab mihan, ujian-ujian yang mengkhawatirkan, ya, ujian-ujian yang mengkhawatirkan. Begitu juga wal ahwa sadda. Allah Subhanahu wa taala juga menghindarkan seseorang dari hawa nafsu-hawa nafsu yang melarang mereka, yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk penjagaan Allah terhadap ahlul iman. Qala wa hifdhun lahu bitanmiyatihi lahum. Dan Allah juga memelihara atau menjaga ahlul iman dengan ditambahkan, tidak jalan di tempat, namun ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang akan lebih mengokohkan keimanan ahlul iman. Demikian hakikatnya daripada ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa ammal ladzina amanu. Ya, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan, maka akan bertambah keimanan mereka. Ya. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah mereka. Wa tawfiqihim lima yazdadu bihi imanuhum, dan Allah akan memberikan taufik, memberikan hidayahnya, memberikan arahan, akan dimudahkan langkahnya untuk perkara-perkara yang akan menambah keimanannya dengan terus beramal soleh. Tadinya mencukupkan dengan kewajiban, maka ditambah lagi dengan sunnah demi sunnah. Ketika semakin tinggi keimanannya, maka semakin kuat lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahakadha. Inilah diantara fawaid ahlul iman, faedah yang didapatkan oleh mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Wa yatimmu bihi iqanuhum, dan Allah akan sempurnakan keyakinan mereka. Fakama ibtada'akum, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai keimanan tersebut pada diri kalian, bi an hadakum lil iman, dengan kalian diberikan hidayah untuk beriman kepada Allah, fasayahfadhuhu lakum, maka Allah juga akan memelihara keimanan tersebut untuk kalian. Wa yatimmu ni'matahu bitanmiyatihi wa tanmiyati ajrihi wa thawabihi, maka akan disempurnakan pula nikmat tersebut, yaitu nikmat iman, akan disempurnakan dengan ditambah terus, dan di samping amalannya yang ditambah, pahalanya pun juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hifdhuhu min kulli mukaddarin. Ya, maka ini yang kedua, pemeliharaan Allah. Allah menjaga keimanan seseorang dari setiap sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang hina, sesuatu yang tercela. Bal idza wujidatil mihan allati al-maqsudu minha tabyin al-mu'min as-sadiq wal min al-kadhib fa innaha tumahhis al-mu'minin wa tudhhir sidquhum. Bahkan ketika memang di sana terdapat ujian-ujian yang dimaksudkan dari ujian-ujian tersebut untuk mengetahui siapa yang betul-betul beriman, jujur dalam keimanannya, atau mereka-mereka yang berdusta dalam keimanannya, maka mereka ahlul iman yang jujur, tumahhis al-mu'minin, akan apa? Akan dibedakan. Ini orang yang betul jujur dalam keimanannya, ya. Akan dibedakan orang-orang yang beriman daripada orang-orang yang tidak beriman secara hakiki. Wa tadhhar sidquhum, sidquhum, dan nampak kejujuran mereka. Wa ka'anna fi hadza ihtirazan amma yuqal. Maka di sini ya, seolah-olah terdapat bentuk pencegahan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dikatakan, yaitu dalam ayat ini, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, ya. Karena sebelumnya Allah menyatakan, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ir rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Allah memerintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Maka bentuk pencegahan dari Allah atas kekufuran mereka, atas menjauhnya diri mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jelaskan di situ setelahnya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Yang telah lalu Allah akan nilai. Allah akan hitung pahala bagi mereka ketika mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qala qad yakunu sababan litarki ba'dil mu'minin imanhum. Maka ayat ini ya terkadang menjadi sebab sebagian orang yang beriman meninggalkan keimanan mereka. Fadafa'a hadzal waham biqaulihi wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Maka Allah pun mencegah ya, mencegah kerancuan yang ada dengan firman-Nya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Qala bi taqdirihi li hadhihi al-mihna au ghairiha. Itu dengan apa? Dengan Allah mentakdirkan ujian ini. Artinya ini adalah bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atau ni atau ujian-ujian yang lain ya. Ini sebagai ujian sehingga tersaring mana yang layak dan mana yang tidak layak di antara mereka. Qala wa dakhala fi dzalika man mata minal mu'minin qabla tahwilil Ka'bah. Nah, ini dijelaskan oleh beliau, masuk pada perkara tersebut siapa-siapa yang wafat dari kalangan orang-orang yang beriman sebelum Ka'bah itu dijadikan kiblat mereka. Ya, ketika mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka mereka tetap mendapatkan fadilah daripada ibadah mereka menghadap ke arah Bait Al-Maqdis. Fa innallaha la yudhayyi imanahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka, liqaunihim imtazalu amrallah wa ta'atu rasulihi fi waqtiha wa ta'atullah imtithalu amrihi fi kulli waqtin bihasabi dzalik. Kenapa demikian? Karena mereka telah mengikuti perintah Allah, mereka telah menerapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan mereka telah taat kepada Rasul SAW pada saat itu. Ya, pada saat itu. Dan ketaatan kepada Allah, menerapkan perintahnya pada waktunya, ini sesuai dengan keadaannya, maka Allah pun tidak akan menyia-nyiakan keadaan mereka. Qala wa fi hadhil ayah. Nah, pada ayat yang mulia ini dalil li madhhabi ahli sunnati wal jamaah anna al imana tadkhulu fihi a'mal al jawarih. Pada ayat ini, yaitu potongan ayat ini, terdapat dalil atas apa yang diyakini ahlu sunnah wal jamaah, madhab mereka, bahwasanya keimanan itu termasuk padanya amal jawarih, yaitu amalan dengan anggota badan. Sebagaimana kita semua tahu dan faham ta'rif atau definisi daripada keimanan inda ahli sunnah wal jamaah, menurut ahli sunnah adalah i'tiqad bil qalb, keyakinan dengan hati ya, keyakinan dengan hati, wa amalun bil arkan, begitu juga mengamalkan dengan anggota badan, wa nutq bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Inilah keimanan menurut ahlu sunnati wal jamaah. Maka pada potongan ini, wa makan Allah liyudhi'a imanakum, ini terdapat apa yang diyakini oleh ahlu sunnah, bahwasanya iman itu adalah termasuk dengan anggota badan ya, termasuk dengan anggota badan. Dari mana beliau beristimbat dari ayat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan keimanan mereka-mereka yang telah melakukan sebuah amalan. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman sebelum ini. Ya. Artinya tidak sekedar niatan saja, namun diperuntukkan di sana atau diharuskan di sana untuk mengamalkannya. Ketika sudah diamalkan dan telah terjadi, maka demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Qala wa qawluhu innallaha binnasi laraufur rahim. Akhir daripada ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia amat sangat penyayang, ya. Ai syadidur rahma bihim azimuha. Allah Subhanahu wa taala betul-betul sayang, ya, betul-betul mengasihi mereka, mengasihi manusia dengan apa yang diperintahkan Allah, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memindahkan kiblat. Ini adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Famin ra'fatihi wa rahmatihi, dan termasuk di antara bagian dari kasih sayang Allah dan rahmatnya bihim terhadap manusia, an yutimma 'alaihim ni'matah, Allah menyempurnakan nikmatnya, ya, allati ibtada'ahum biha, yang Allah memulai darinya, diberikan kepada mereka keimanan. Maka Allah pun menjaga keimanan tersebut, dan ini adalah bentuk penyempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Wa an mayyaza 'anhum, dan Allah membedakan, ya. Wa mayyaza 'anhum man dakhala fil imani bi lisanihi duna qalbi. Allah membedakan siapa yang mereka beriman dengan lisannya namun di hatinya tidak mau beriman. Mereka yang tidak beriman dalam hatinya maka tidak akan diterapkan dengan anggota badan. Ini sudah pasti, ya. Walaupun mereka menerapkan, maka penerapannya tidak akan sepenuh hati. Oleh karenanya Allah menyatakan tentang kaum munafikin ketika mereka sholat, apa yang dikatakan Allah? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ketika menegakkan sholat, ya, sholatnya itu malas, ya. Sholatnya itu tidak khusyuk, wa hakadha. Kalaupun mereka maksa, ya, karena malu, karena tidak enak dan lain sebagainya, maka apa yang dilakukan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa animtahanahum imtihanan zada bihi imanuhum, dan Allah Subhanahu wa taala juga menguji mereka dengan sebuah ujian yang akan menambah dengan ujian tersebut keimanan mereka. Wartafa'at bihi darajatahum, dan dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka. Wa an wajjahum ila asyrafil buyut, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan mereka untuk menghadap ke arah rumah yang paling mulia, wa ajalluha wa ajalliha, dan rumah yang paling dicintai oleh Allah dan paling penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan ini kita telah menyelesaikan surat Al-Baqarah 143 atau 142 sampai 143. Dan insyaallah kita akan memasuki pada pertemuan yang akan datang Al-Baqarah 144. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa nukmil al-baqiyah fi darsil lahiq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.